Takkan selamanya tanganku mendekatmu, takkan selamanya raga ini menjagamu. Seperti alunan detak jantungku tak bertahan melawan waktu dan semua keindahan yang memudar, atau cinta yang telah hilang. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Segera pergi, bersiaplah para pengganti. Oh, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Oh, oh, oh, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi.